minyak wangi atau parfum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ikhwatul iman rahimani wa rahimakum. Insyaallah taala pada kesempatan malam hari ini Ustaz Fadlan Fahamsyah Al-Sayyid Ma'ifullah taala akan membahas tentang tetap dalam kitab yang sama yaitu kitab Syamailun Nabi dengan pembahasan minyak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mungkin langsung saja kita akan ikuti kajian bersama beliau. Untuk beliau fadhil tafadhal masykura wa ma'juru. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله إخوة الإيمان kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita masih bisa diberi oleh Allah kesempatan untuk senantiasa beribadah, berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang baik ini kita melanjutkan kajian kitab Syarah Syama'ilin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitab ini dikarang oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, kemudian disyarah oleh Asy-Syaikh Profesor Dr. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr rahimahumullah. Dan kita pada kesempatan yang baik ini akan membahas tentang bab maja'a fi ta'atpuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bab seputar minyak wangi atau parfum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqad al-muallif rahimahullah hadhi tarjama li bayani hadhi an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi ta'atturihi. Jadi pengarang kitab ini Al-Imam At-Tirmidzi membuat bab minyak wangi Rasulullah, parfumnya Rasulullah, untuk kita mengetahui apa saja petunjuk dan adab-adab beliau seputar minyak wangi. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata dalam kitabnya Zadul Ma'ad, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuhibbut thayyibah. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menyenangi, mencintai minyak wangi. Wala yazalu indahu, dan senantiasa Rasulullah itu di sisinya ada minyak wangi. Warihuhu huwa min athyabir raiha. Dan aromanya Rasulullah itu lebih indah daripada huwa min athyabir raiha. Dan aromanya Rasulullah itu seindah-indahnya aroma, sewangi-wanginya wewangian. Wa arquhu min athyabit thayyib. Dan keringatnya Rasulullah itu sewangi-wanginya minyak wangi. Rasulullah keringatnya saja itu wangi loh. Makanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika beliau mendatangi Rasulullah, ketika Rasulullah sudah wafat, maka Abu Bakar As-Siddiq membuka kain yang digunakan menutup wajah Rasul, kemudian Abu Bakar As-Siddiq mencium kening Rasulullah, dan Abu Bakar mengatakan, tibta hayyan wa mayyitan ya Rasulullah. Engkau selalu indah, engkau selalu wangi, baik ketika hidup maupun mati ya Rasulullah. Rawa al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah an Anas radhiyallahu an. Imam Ahmad pernah meriwayatkan sebuah riwayat dari Anas bin Malik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hubbiba ilayya minad dunya an-nisa'u wat-thayyibu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dijadikan aku mencintai dari dua, dijadikan untukku atau aku dijadikan mencintai dari dua, dari dunia ini dua hal. Saya ulangi ya. Telah dijadikan diriku ini mencintai dari dunia ini dua hal. An-nisa'u, wanita, wat-tibu, dan minyak wangi. Waju'ilat qurratu aini fis-shalah. dan Allah jadikan penyejuk pandangan mataku, penenteram jiwaku, fis sholat, itu ada pada sholat. Makanya Rasulullah SAW pernah berkata kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis sholat. Wahai Bilal, tenteramkanlah hati kami dengan sholat. Maksudnya segera engkau mengumandangkan adzan. Arihna bis sholat. Jadikanlah kami nyaman, tenteram, damai dengan sholat, wahai Bilal. Maksudnya Rasul memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan adzan. Jadi Rasulullah itu dijadikan oleh Allah mencintai dari dunia ini dua hal. Wanita dan wewangian. Dan Allah jadikan penyejuk pandangannya Rasulullah itu ada pada sholat. Makanya Rasulullah itu kalau tertimpa perkara yang membuat beliau bersedih, maka beliau segera melakukan sholat. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kepada Allah bis-sabri dengan sabar, was-shalah dan salat. Wa tsabata anhu sallallahu alaihi wasallam tafdhilul misk. Dan telah tetap sebuah riwayat dari Rasulullah bahwa Rasulullah itu mengutamakan minyak wangi yang berupa al-misk. Al-misik itu mungkin diterjemahkan minyak kasturi mungkin ya, wallahu alam. Tapi kalau bahasa Arabnya minyak misik. Wa fil Jami' lil Musannif, termasuk Al-Imam At-Tirmidzi dalam kitabnya Al-Jami' meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah bersabda, "Athyabut thayyibi al-misik." Sewangi-wanginya minyak wangi, seharum-harumnya parfum itu al-misik. Al-misik yaitu jenis minyak wangi. Tayyib ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Mari kita baca hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Syama'ilin Nabi atau As-Sama'il al-Muhammadiyah. Mari kita baca. Haddatsana Muhammad ibn Rafi' wa ghairu wahid qalu haddatsana Abu Ahmad Az-Zubairi qala haddatsana Syaibanu an Abdillahi ibn al-Mukhtari an Musa bin Anas bin Malik an abihi, dari Musa bin Anas bin Malik, dari bapaknya, yaitu dari Anas bin Malik. Qala, Anas bin Malik berkata, sekali lagi saya sampaikan, Anas bin Malik ini adalah seorang sahabat Nabi yang diberi julukan Khadimur Rasul sallallahu alaihi wasallam, pelayannya Rasul. Karena Rasulullah ketika diangkat jadi Nabi, Rasulullah berdakwah, Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Waktu Rasulullah di kota Madinah itu ada bocah kecil yang melayani Nabi, membantu Nabi, dan berkhidmat kepada Nabi. Anak kecil itu namanya Anas bin Malik. Makanya Anas bin Malik ini dalam kitab Syama'ilin Nabi atau Syama'il Muhammadiyah, banyak yang meriwayatkan hadis itu Anas bin Malik. Karena Anas bin Malik ini di antara orang yang paling tahu tentang seluk-beluk Nabi. Karena Anas bin Malik ini selalu menyertai Nabi, pelayannya Nabi, pembantu Nabi, kemana-mana itu bareng Nabi. Ketika safar maupun ketika mukim. Makanya Anas bin Malik ini paham tentang postur tubuh Nabi, bentuk fisik Nabi, bagaimana rambutnya Nabi, bagaimana wajahnya Nabi, bagaimana tubuhnya Nabi. Itu paham betul Anas bin Malik ini. Tahu bagaimana cara jalan Nabi, cara duduk Nabi, cara makan Nabi, cara minum Nabi. Tahu bagaimana sarungnya Nabi. Anas bin Malik paham makanan apa yang disukai Nabi. Paham apa yang disenangi Nabi berupa minuman. Paham nih. Makanya banyak Anas bin Malik meriwayatkan hadis ya tentang masalah kepribadian Rasulullah. Termasuk hadis yang kita baca ini. Perhatikan. Kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sukkatun yatatayyabu minha. Dahulu Rasulullah itu memiliki suka. Suka itu wadah, wadah atau tempatnya minyak wangi. Rasulullah punya suka, tempat atau wadah minyak wangi. Yatatayyabu minha. Biasanya Rasulullah kalau memakai parfum diambil dari suka itu. Dari wadah minyak wangi tersebut. Jadi as-suka artinya wi'a'un yuhfadu fihi thibu, sebuah wadah yang digunakan untuk menyimpan parfum. Nah, Rasulullah itu punya itu, punya sukka. Kemudian Rasulullah sering pakai minyak wangi dari sukka tersebut, wadah tersebut. Itu menunjukkan Rasulullah ini adalah orang yang cinta dengan keindahan, cinta dengan kebersihan, cinta dengan wewangian, cinta yang baik-baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan kekasih kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, baru saja kita mendengar berita duka, berita yang seperti halilintar yang menyambar kita. Berita tentang wafatnya Syekhuna Al-Imam Al-Allama Al-Muhaddis Al-Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah mengangkat derajat beliau, memberikan rahmatnya yang luas kepada beliau. Semoga Allah memasukkan beliau ke surganya yang luas. Semoga Allah mempertemukan Al-Syekh Al-Imam Ali Hasan Al-Halabi dengan para anbiya, para siddiqin, para syuhada, dan para orang-orang soleh. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga kita bisa istiqamah berada di atas jalan yang dirintis oleh beliau. Siang dan malam beliau menghabiskan usianya untuk membimbing kita untuk beritiba kepada Rasulullah. Semoga itu semuanya Allah jadikan beliau bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita yang ada di sepeninggal beliau harus meneruskan perjuangan beliau, mengamalkan wasiat, ilmu, nasihat yang beliau berikan kepada kita. Semoga Syekh Ali Hasan Al-Halabi diangkat derajatnya oleh Allah di surganya yang luas. Ini adalah musibah besar bagi kaum muslimin. Ketika para ulama diwafatkan, Allah mengangkat ilmu tidak dengan diangkat langsung ilmunya, tapi dengan diwafatkan para ulama. Berita ini sangat mengejutkan, dan kita jangan lupa mendoakan beliau. Lau haqqun alaina haqqun azim. Beliau punya hak yang besar atas kita yang harus kita tunaikan dengan cara kita mendoakan beliau. Dan beliau juga termasuk pengisi Al-Iman TV. Beliau juga termasuk guru besar bagi kami yang ada di Lembaga Sekolah Tinggi Agama Islam Ali bin Abi Thalib Surabaya. Maka kami merasa sangat kehilangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganti yang lebih baik bagi beliau, ya, diganti oleh Allah keluarga yang lebih baik di alam sana, rumah yang lebih baik, kerabat yang lebih baik, teman yang lebih baik, dan semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan beliau ke surga yang luas. Dan ikhwatul iman, kita mengkaji kitab Syarah Syama'ilin Nabi. Tujuannya kita mengenal Nabi, kita meneladani Nabi, kita amalkan sunnah-sunnah Nabi dengan harapan kita bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya, yang di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama para anbiya, para rasul, para salihin, para siddiqin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya nanti bersama orang-orang yang baik di surganya yang luas kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, ikhwatal iman, kita lanjutkan, kita baca hadisnya. Haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Abdurrahman bin Mahdi qala haddatsana Azrah bin Thabit an Thumama bin Abdullah qala kana Anas bin Malik la yaruddu thayyibah. Dahulu Anas bin Malik tidak menolak hadiah berupa minyak wangi. Wa qala Anas, dan Anas bin Malik berkata, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yaruddu thayyibah. Sesungguhnya Rasulullah dahulu tidak pernah menolak hadiah berupa minyak wangi. Minyak wangi adalah hadiah yang tidak boleh ditolak. Minyak wangi adalah hadiah yang istimewa. Rasulullah tidak pernah menolak hadiah berupa minyak wangi. Ini menunjukkan Anas bin Malik meneladani Rasulullah. Anas bin Malik tidak menolak minyak wangi karena beliau meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Watibu khafiful makhmal. Minyak wangi itu bawaannya enteng, bawaannya itu ringan. Tayyibur raiha. Dan aromanya wangi. Famitsluhu la yurad. Maka hadiah yang seperti itu tidak boleh ditolak. Itu ya. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kemudian selanjutnya haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Ibnu Abi Fudaik an Abdullah ibni Muslim ibni Jundub an abihi an ibni Umar qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathun la turaddu. Ada tiga hal yang tidak boleh ditolak. Al-wasa'idu, bantal. Wad-duhnu, yani al-murad, yani at-tibu, minyak wangi. Wal-labanu, dan susu. Ada tiga macam hadiah enggak boleh ditolak. Bantal, minyak wangi, dan susu. Dan telah kami sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa susu itu termasuk, yakni punya keutamaan daripada makanan dan minuman selainnya. Dan kemarin sudah kita jelaskan itu. Jadi kata Rasulullah ada tiga hal yang tidak ditolak. Bantal, minyak wangi, dan susu. Kemudian berikutnya, qala al-muallif haddatsana Mahmud ibn Ghailan qala haddatsana Abu Dawud al-Hafariyu an Sufyan an Jurairiyu, an Jurairi anil Jurairi an Abi Nadrah an rajulin an Abi Hurairah radhiyallahu an. Dari Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tibur rijali ma dhahara rihuhu wa khafiya launuhu. Minyak wanginya laki-laki, parfumnya laki-laki itu yang nampak jelas aromanya dan tersembunyi warnanya. Watibul nisa'i, dan minyak wanginya perempuan, ma dhahara launuhu, yang nampak warnanya, wa khafiya rihu, tapi tersembunyi aromanya, enggak ada aromanya, enggak tercium, tersembunyi. Ya, jadi itu ya, jadi laki-laki itu aromanya harus kuat, minyak wanginya. Harus kuat, apa wanginya harus kuat, tapi warnanya tersembunyi. Karena masalah warna itu kan tajammul wa tazayyun, itu wanita bukan laki-laki. Jadi laki-laki itu parfumnya itu yang enggak nampak warnanya tapi aromanya wangi. Adapun wanita itu nampak warnanya tetapi aromanya enggak tercium, tersembunyi aromanya. Lah. Fa inihtajatil mar'atu lil khurud fa inna tattakhidu min at-tib ma yadhhar atharuhu wa la yashmu rihuhu. Kata Syekh Abdul Razak, beliau mensyarah hadis ini, seorang wanita jika mau keluar rumah maka boleh dia maka dia mengambil minyak wangi yang nampak asarnya, nampak warnanya, wa la yashmu rihuhu, tapi tidak tercium aromanya. Wajib alaiha satruhu bil aba'a wa nahwi, dan supaya enggak terlihat warnanya itu ditutup sama iba'a, sama kain. Fa ala hadha yuhmal ma'nal hadis, maka beginilah cara membawa hadis ini. Maksudnya itu bukan berarti wanita pakai minyak wangi mau pertemuan wanginya aroma, enggak. Wanita enggak boleh keluar rumah pakai minyak wangi dengan supaya orang-orang tersengat baunya, enggak boleh. Wanita enggak boleh memakai itu. Ya, harus tersembunyi, enggak ada aromanya. Dan memang ada hadisnya, perhatikan dalam hadis riwayat Imam Muslim, ayyumam ra'atin istaqtarat. Ya. Siapapun wanita yang pakai minyak wangi, ini hadis yang lain dikatakan ayyumam ra'atin asabat bukhuran falatashhad ma'anal isya al-akhirah. Siapapun wanita yang memakai minyak wangi, parfum, maka dia tidak boleh ikut salat Isya berjamaah bersama kami. Bahkan dalam riwayat yang lain siapapun wanita yang memakai minyak wangi keluar dari rumahnya sampai lelaki-lelaki itu mencium aroma wanginya, fa inna zaniyah, sebenarnya dia adalah seorang pezina. Hanya enggak boleh wanita seperti itu ya. Kemudian berikutnya, haddatsana Muhammad bin Khalifah wa Amr bin Ali qala haddatsana Yazid bin Zurai. Ini ada hadis sebelumnya ya, kita baca juga. Haddatsana Ali bin Hujr qal anba'ana Ismail bin Ibrahim anil Jurairi an Abi Nadra anit Tafawi an Abi Hurairah anin Nabi mithlahu bimaknahu. Jadi ada hadis yang serupa dengan tadi. Nah, kemudian haddatsana Muhammad bin Khalifah wa Amr bin Ali qala haddatsana Yazid bin Ruwai Zurai. Haddatsana Yazid ibn Zurai qala haddatsana Hajjaj as-Sawwaf an Hananin an Abi Utsman an-Nahdi qala. Perhatikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza u'tiya ahadukum ar-raihana fala yaruddahu. Jika salah seorang di antara kalian diberi hadiah berupa raihan, jangan engkau menolaknya. Kalau dikasih raihan, jangan kau tolak. Raihan itu apa? Raihan itu, saya pernah browsing di internet, raihan itu termasuk tumbuhan yang aromanya wangi. Tapi rasanya pahit, aromanya wangi. Kalau kita ketik di internet, raihan itu akan muncul tumbuhan seperti kemangi. Tumbuhan seperti kemangi. Idza utiya ahadukum raihan fala yaruddahu. Jika salah seorang di antara kalian diberi raihan, tumbuhan yang wangi itu, fala yaruddahu, maka jangan engkau menolaknya. Fa innahu kharaja minal jannah, karena dia keluar dari surga. Hadis ini lemah ya. Wal hadis dhaifun. Hadis ini lemah ya. La yuhtaju bi hadisihi illa idza wujida man yutabi'u alaihi. Jadi di sini dikatakan bahwa hadis ini hadis lemah. Syekh Abdul Razzaq hafizullah mengatakan al hadisu dhaif. Hadis ini lemah. Kemudian hadis berikutnya ya, ada hadis riwayat Muslim yang berbicara tentang raihan. Sahih kalau ini. Kita baca wa fi sahihi Muslim min hadisi Abi Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol man urida alaihi raihanun fala yarudduhu. Barang siapa yang disodorkan kepadanya atau diberikan kepadanya raihan, sejenis tanaman yang wangi tadi, maka jangan ditolak. Fa innahu khafiful mahmil, karena bawaannya itu ringan, enteng, enggak berat. Thayyibur rih, dan aromanya wangi. Ayhamluhu la yukallif al-insana. Membawanya itu tidak membuat orang itu terbebani karena sangat ringan. Wala yushaqqu alaihi, dan tidak merepotkan kalau dibawa. Wa wa fil waqti nafsi lahu raihat thayyibah, dan aromanya wangi. Aromanya wangi dan bersih. Qala al-qadhi Iyad yahtamilu indi an yakuna al-murad bihi fi hadzal hadis at-tibu kulluhu. Kata al-qadhi, ini tidak hanya tumbuhan yang bernama raihan, tapi ini maksudnya adalah semua minyak wangi. Kalau dikasih jangan ditolak. Itu maksudnya ya. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang terakhir dalam bab ini, haddatsana Umar bin Ismail ibn Mujalid ibn Sa'id al-Hamdani qala haddatsana Abi an Bayanin an Qais ibn Abi Hazim an Jarir bin Abdullah qala uritu baina yaday Umar bin Khattab fa alqa Jarirun rida'ahu wa masha fi izarin. Kata Jarir bin Abdullah, aku ada di depan depan Umar bin Khattab. Kemudian Jarir melemparkan atau meletakkan selendangnya, dan dia berjalan hanya memakai sarung. Faqala lahu, maka Umar berkata, khud rida'aka, ambillah selendangmu. Illa ma balaghana min surati Yusuf. Ya, tidak ma ra'aitu rajulan ahsan illa ma balaghana min surati Yusuf alaihissalam. Tidak pernah aku melihat orang setampan Tidak ada orang yang setampan siapa namanya Abdullah bin Al-Jarir. Tidak pernah aku melihat orang yang lebih tampan dari Jarir. Ya. Tidak pernah aku melihat orang yang lebih tampan dari Jarir. Kecuali apa yang telah sampai kepada kami tentang ketampanannya Nabi Yusuf. Itu dalil bahwa Jarir bin Abdullah ini termasuk sahabat yang ganteng ya. Sampai-sampai Umar ngomong kayak gitu. Nah, di sini ada perkataan bagus dari Syekh Abdul Razak. Beliau mengatakan, "Mustahabbu lil muslim an yakuna daiman bi ra'ihatin thayyibah." Dianjurkan bagi seorang muslim hendaklah selalu aromanya wangi. "Wa an yahris 'ala izalati ma qad wa an yahrus 'ala izalati ma qad yu'allaq bi jismihi min ra'iha kariha." Dan wajib bagi seorang muslim semangat untuk menghilangkan apa yang masih menempel dari jasadnya, dari bau-bau yang enggak sedap. Harus berusaha untuk menghilangkan bau-bau yang enggak sedap itu. Aw bifamihi, atau yang dari mulutnya. Min ra'ihati duhan, seperti orang yang habis ngerokok. In kana mutalan bisyurbi, jika dia diuji oleh Allah dengan kecanduan rokok, maka jangan kita kecanduan rokok ya. Rokok itu enggak bagus, aromanya juga enggak enak, pemborosan gitu ya. Maka di sini diwasiatkan oleh para ulama, jangan sampai kita ini menjadi perokok. Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad mengatakan, "Anal malaikatu hibbuhu," sesungguhnya malaikat itu senang dengan minyak wangi. "Wa syayatinu tanfiru anhu," dan setan itu lari dari wewangian. "Wa habu syai ila syayatin ar-ra'iha al-mumtina al-kariha," dan perkara yang paling dicintai setan adalah bau yang busuk. Bau busuk enggak enak itu disenangi setan. "Wal arwahu thayyibatu hibbur ra'ihat thayyibah," dan ruh yang baik akan mencintai aroma yang baik, dan ruh yang jelek pasti akan senang-senang yang jelek. "Wal kullu ruhin tamilu ila ma yunasibuha," dan setiap ruh akan condong kepada apa yang mencocokinya. Kalau orangnya baik, senang yang baik-baik. Kalau orangnya rusak, senang yang rusak-rusak. Gitu ya. Jadi intinya Rasulullah termasuk orang yang senang dan cinta dengan minyak wangi. Dan kita harus mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ya bab satu bab ya tentang masalah parfum atau minyak wanginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga kita kembalikan ke saudara moderator. Moga silakan kita cukupkan satu bab saja. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan atas materi yang disampaikan, yaitu mengenai minyak wangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan ke di kehidupan kita sehari-hari. Tapi berkata-kata rahiman wa rahimahakumullah, kita masuk dalam sesi yang kedua, yaitu sesi tajab. Dan bagi Anda pencinta animan yang memiliki pertanyaan terkait materi yang disampaikan saya tadi, dapat menyampaikannya melalui line interaktif kami di nomor 031-3710-210, ataupun dapat melayangkan pesan WhatsApp di nomor 08-73-04-846. Baik, sembari menunggu penelpon, kita akan coba bacakan pertanyaan Ustaz. Baik, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum memakai minyak misik warna hitam Ustaz? Terima kasih. Iya. Tidak ada larangannya. Al-aslu fil adat al-ibaha. Al-aslu fil asya al-ibaha. Al-aslu fi al-albisati al-ibaha. Hukum asal urusan dunia itu mubah. Selama tidak ada larangan maka boleh. Ya, pakai misik, pakai selain misik, pakai warna ini, pakai warna itu, boleh, tidak ada masalah. Hukumnya luas, tidak mengapa. Karena itu perkara dunia maka tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk yang bertanya. Baik, kita kembali ke WhatsApp. Di sini ada yang bertanya lagi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Tidak menyebutkan nama. Bolehkah kita makan bunga tertentu, Ustaz, agar bau mulut kita enak, Ustaz? Gitu. Ya. Bolehkah kita memakan bunga tertentu agar mulut kita atau bau mulut kita itu terasa bagus atau wangi gitu ya, agar hilang bau busuknya? Seperti yang saya katakan tadi, al-aslu fil asyai al-ibaha, hukum asal sesuatu itu boleh, makanan, minuman, pakaian, kemudian apalagi termasuk warna tadi yang disebutkan. Termasuk ini orang berupaya untuk menghilangkan bau mulut dengan cara makan bunga. Ya, selama tidak memadorotkan ya monggo-monggo saja. Tapi hati-hati, jangan sampai nanti malah makan bunga tertentu keracunan. Ya, kita kan gak tahu. Ya. Dan Ustadz ya jangan ditanya itu, kita gak tahu ya. Karena misalnya ada melati kita makan, ada mawar kita makan, ya gak tahu itu berbahaya apa enggak. Kalau gak berbahaya dan itu bisa menghasilkan sesuatu yang bagus, misalnya ya gak apa-apa, monggo silakan. Kalau tidak berbahaya, dan untuk mengukur itu berbahaya apa tidak ya, itu bukan ranahnya Ustadz. Ustadz gak bisa jawab itu. Ya harus ada eksperimen. Dan saya rasakan sekarang sudah ada bentuk yang praktis gitu kan. Sudah ada penambah cairan untuk mengharumkan mulut kita. Selama itu kandungannya tidak ada yang menyelisih syariat, ya pakai insya Allah tidak apa-apa. Jadi gitu ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakumullah khair Ustaz atas jawaban disampaikan. Semoga dapat bermanfaat doa yang bertanya. Tapi ikhwata liman rahimani wa rahimakumullah, kali masih memberikan kesempatan bagi Anda yang memiliki pertanyaan terkait materi yang disampaikan, dapat bertanya melalui email interaktif kami di nomor 0313710210, ataupun dapat melayangkan pesan WhatsApp-nya di nomor 0873-04-846. Tapi Ustaz, tidak ada pertanyaan lagi yang masuk, akan saya bacakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi orang muslim Ustaz yang mendengar, baik beliau adalah pendengar ya, beliau bertanya, kenapa pas sakaratul maut itu rasanya sakit Ustaz? Bukankah Allah itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim Ustaz? Jazakumullah khairan. Ya. Adanya rasa sakit diterangkan dalam hadis ya, sebelum saya jawab. Diterangkan dalam sebuah hadis bahwa orang yang beriman, orang ahli sholat, orang yang ahli iman, ahli takwa, itu sebelum dia mati, dicabut nyawanya, malaikat berkata kepadanya, ya ayyatuhan nafsu at-tayyibah, wahai jiwa yang baik, ukhruji ila ridhullah. Ya, dalam riwayat begitu, wahai nyawa, wahai ruh yang baik, keluarlah menuju ampunan Allah dan keridhaan Allah. Maka diterangkan di situ, maka keluarlah ruhnya orang tadi seperti keluarnya air dari teko. Air dari teko itu artinya mudah gampang. Dan adanya rasa sakit, Rasulullah juga tertimpa itu. Inna lil mauti la syakarat. Sesungguhnya kematian itu memiliki sekarat, punya sekaratnya. Dan itu tidak menafikan kasih sayang Allah. Itu nanti ujung-ujung, Ustaz kok ada jihad, kok ada perang, bukankah Allah Maha Ar-Rahman Ar-Rahim? Nanti kan ujung-ujungnya gitu nanti. Jadi adanya kasih sayang Allah itu bukan berarti gak ada rasa sakit di dunia ini. Rasa sakit untuk menguji manusia. Jadi itu gak usah ditabrakkan. Kenapa kok sakit padahal Allah itu Rahman, Rahim. Ya nanti gini juga, kenapa sih kok ada sakit? Kenapa sih kok orang kok mati? Padahal Allah kan Rahman Rahim. Kenapa sih kok turun musibah? Padahal Allah kan Rahman Rahim. Ujung-ujungnya nanti gitu nanti. Jadi gak boleh kita tabrak-tabrakkan begitu itu. Tidak diperbolehkan. Ya. Jadi adanya rasa sakit, adanya penyakit, adanya musibah, itu tidak bertentangan dengan apa kasih sayang Allah. Tidak boleh kita tabrakkan seperti itu. Justru musibah, rasa sakit, itu bagian dari kasih sayang Allah. Karena dengan itu Allah ingin menghapuskan dosanya anak Adam. Dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat difahami dan dapat bermanfaat untuk yang bertanya tadi. Dan sepertinya itu tadi adalah pertanyaan terakhir yang dapat kita ajukan pada antum Ustaz. Dan sebelum kita tutup, mohon untuk menyampaikan kesimpulan pada pembahasan kali ini Ustaz. Silakan. Bukan kesimpulan tapi pesan terakhir saja, karena kalau kesimpulan terlalu panjang lebar tadi. Intinya Rasulullah adalah seorang nabi yang mulia, mencintai sesuatu yang mulia. Di antara yang menjadi kecintaan Nabi adalah minyak wangi. Rasulullah sangat senang sama minyak wangi. Maka kita senantiasa hendaklah meniru, meneladani Rasulullah SAW. Pakai minyak wangi. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan Allah mencintai keindahan. Marilah kita beritiba mencontoh Rasulullah dalam segala lini kehidupan beliau. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Terima kasih banyak untuk Mas Andre yang telah menemani kita dan juga kru yang bertugas di sini, dan semoga antum semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi